Wa salisu alla yakuna al-qatilu walidan lil maqtul fala qisasu ala walidin biqatli waladi wa in syafala al walad. Syarat yang ketiga, pelaku pembunuhan bukan merupakan orang tua dari korban. Jadi ini termasuk kekhususan atau keistimewaan yang dimiliki oleh orang tua. Jadi bila orang tua membunuh anaknya, maka orang tua tidak harus atau tidak mendapatkan hukuman pancung. Falakiso so'ala walidin biqatli waladih wa insa falal walad. Bahkan tidak hanya anak tetapi cucu darinya. Jadi anak kemudian anaknya lagi, semuanya itu yang keturunannya masih sampai ke orang tua, maka dia tidak mendapatkan qisas bila membunuh anaknya. Dan saya ulangi bahwa hukum ini tidak membahas dosa ya, tidak membahas dosa. Jadi jangan dipahami seorang orang tua membunuh anaknya tidak dosa, jangan dipahami demikian. Tapi ini hanya membahas hukum di dunia, hukum tentang kejahatan yang harus diputuskan oleh qadhi atau hakim. Qala Ibnu Kanjin, walau hakama hakimun biqadli walidin liwaladihi nukisa hukmuhu. Menurut satu ulama yang bernama Ibnu Kaj, beliau mengatakan bahwa bila ada seorang hakim yang menghukum qisas kepada seseorang dikarenakan dia membunuh anaknya, maka hukuman itu tidak sah. Jadi hukumannya cacat ya. Wa rabbiu an la yakuna al-maqtulu an qasa min al-qatili bi kufrin aw rikin falayuqtalu muslimun bi kafir harbian kana audimian au muahadan. Syarat yang terakhir adalah korban tidak boleh lebih rendah daripada pelaku. Jadi korban tidak boleh lebih rendah daripada pelaku. Dan rendah atau tidaknya korban ini dilihat dari dua sisi, yaitu yang pertama kekafiran atau agama, yang kedua status budak. Jadi orang yang beragama Islam membunuh orang kafir, ini dia tidak dikisos karena korbannya lebih rendah daripada pelakunya. Kembali saya ingatkan, ini tidak membahas dosa ya, ini tidak membahas dosa. Dan kafir ini hukumnya sama, apakah itu kafir harbi atau zimmi atau kafir muahid atau muahad ya, kafir yang sudah ada perjanjian gencatan senjata dengan orang Islam. Dan juga contoh yang lain, seorang yang merdeka, dia tidak dikisos, dia tidak dipancung, dikarenakan dia membunuh seorang budak. Jadi intinya adalah dalam hal perbudakan dan dalam hal agama, korban tidak boleh lebih rendah daripada pelaku. Walau kanal maktulu an qasa minal qatil bi kibarin au sigorin au tulin au kisorin masalan, fala ibrata bidzalik. Ukuran rendah atau tidaknya ini hanya dipandang dari dua hal tadi ya. Jadi tidak ada ukuran kecil atau besar, tinggi ataupun pendek, tidak ada urusan masalah itu. Yang menjadi ukuran adalah agama dan juga budak atau tidaknya korban pembunuhan. Watuk talul jama'atu bil wahidi in kafa'ahum wa kana fi kullin minhum lawin farada kana qatila. Hukum qisas atau hukum pancung ini tidak hanya berlaku untuk satu orang. Artinya tidak hanya berlaku untuk satu orang yang membunuh satu orang. Hukum qisas ini berlaku juga bagi banyak orang, golongan atau sekelompok orang yang membunuh satu orang. Jadi ada sekelompok orang, misalkan orang 7 membunuh satu orang. Ini semuanya, ketujuh-tujuhnya harus dikisas, harus dipancung semuanya. Jika memang perbuatan yang dilakukan kelompok itu pukulan atau perbuatannya seimbang. Artinya andai kata perbuatan salah satu dari mereka itu bila dilakukan sendiri membunuh orang, bila dilakukan sendiri sudah membunuh orang, maka semuanya dikisos. Thumma asharol musannifu liqa idatin biqaulihi wa kullu shahsaini jarol qisasu bainahuma fin nafsi yajri bainahuma fil atrafil lati litilkan nafas. Lalu kemudian pengarang takrib beliau mengisyaratkan satu kaedah, satu standaritas, yaitu setiap dua orang yang ada hukuman pancung di antara keduanya, hukuman pancung artinya nyawa, maka dua orang itu juga terkait hubungan pemotongan anggota tubuh. Jadi kisos ini artinya pembalasan ya, sebenarnya kisos ini makna mudahnya adalah pembalasan. Jadi seorang yang membunuh, yang menghilangkan nyawa orang lain, maka nyawanya juga harus dihilangkan. Pembalasan ini juga berlaku untuk pemotongan anggota tubuh. Jadi seseorang yang membunuh tangan, seorang yang memotong tangan, maka tangannya juga harus dipotong. Itu maksudnya adalah kisos fil atrof atau fitorof, pembalasan yang ada di anggota tubuh. Fakama yustaratu fil qatili kaunuhu mukallafan, yustaratu fil qatili litorofin kaunuhu mukallafan. Wahina id faman lai yuktaru bisyasin lai yuktau bitorofihi. Jadi seperti halnya kisos, yaitu hukuman pancung yang disyaratkan harus mukallaf, harus balig, harus berakal. Di dalam hal ini, yaitu seorang yang memotong tubuh orang lain juga diharuskan mukallaf. Artinya seseorang dia dikisos, dikisos dalam arti perlakuannya dipermintai pertanggungjawaban, itu harus mukallaf. Maka seseorang yang tidak dikisos, seseorang yang tidak mendapatkan hukuman kisos, bila dia melakukan pembunuhan terhadap orang lain, artinya tidak mencukupi syarat, maka dia juga tidak, anggotanya tidak dipotong, tubuhnya tidak dipotong, bila dia memotong tubuh orang-orang yang tidak memenuhi syarat. Intinya adalah antara hukum pancung dan hukuman memotong tubuh ini syaratnya sama, intinya sama. Wasoro itu wujubil kisosi fil atrofi ba'da syaro itil matkuroti fi kisosi nafsi ifnani. Di dalam hukum kisos pemotongan anggota tubuh, ada dua syarat tambahan selain syarat-syarat yang ada di dalam kisos, kisos pancung ya, kisos hukum pancung. Jadi selain syarat-syarat tujuh yang dijelaskan di kisos hukuman pancung, ada dua syarat lain di dalam pembahasan kisos memotong anggota tubuh. Ahaduhuma al-istiraku fil ismil khasi litarafil maktu wa bayyanal musannifu biqaulih al-yumna bil-yumna. Syarat yang pertama adalah antara anggota yang anggota korban dan anggota yang dimiliki pelaku, antara korban dan pelaku ini tubuh yang dipotong harus sama, harus ada persekutuan antara tubuh dari korban dan tubuh dari pelaku. Dijelaskan oleh musannif dengan istilah kanan dengan kanan, yaitu anggota bagian kanan dipotong karena memotong anggota bagian kanan orang lain. Aituk taul yumna masalan min udhunin aw yadin aw rijlin bil yumna min dalik. Jadi seorang yang memotong telinga atau tangan atau kaki orang lain bagian kanan, maka anggota itu pula yang dipotong. Wal yusra mimma dzukir bil yusra mimma dzukir wa hinait falatuk taul yumna bi yusra wala aksu. Intinya adalah kesamaan ya, kesamaan anggota yang harus dipertanggungjawabkan dengan anggota korban. Bila yang dipotong adalah bagian kanan, maka hukumannya juga dipotong bagian kanan. Wasani alla yakuna bi ahadith tarafaini syalalun. Yang kedua adalah tidak adanya salal, salal atau ketidakfungsian anggota tubuh. Jadi dari pelaku maupun dari korban tidak ada penyakit salal ya. Fala tuqta'u yadun aw rijlun sahihatun bisalla wa hiya allati la amala laha. Jadi seseorang yang memotong tangan orang lain atau memotong kaki orang lain, tetapi tangan atau kaki korban adalah tangan yang salah, tangan yang tidak berfungsi, maka pelaku tangan atau kakinya tidak dipotong. Jadi tangan atau pelaku orang yang normal, dia tidak dipotong disebabkan memotong tangan orang lain atau kaki yang tidak normal. Amasyalla ufatuk ta'ubi sohi hati alal masyur illa ayakula adlani min ahlil hibrah inna shalla'a idha kuti'at layan koti uddamu baltan fatihu affahul uruk walayan saddu bil hasmi. Fatuk ta'ubi sohi. Jadi tadi adalah pelakunya normal dan korbannya tidak normal. Sekarang dibalik, pelakunya tidak normal anggota tubuhnya, korbannya normal. Jadi seseorang pelaku yang tangan kirinya tidak berfungsi, saya ulangi, seorang yang tangan kirinya tidak berfungsi, dia memotong tangan kiri orang lain yang berfungsi. Nah, kalau demikian maka menurut pendapat masyhur, tangan yang tidak berfungsi ini harus dipotong. Jadi tangan yang tidak berfungsi dipotong dikarenakan memotong tangan yang sehat. Kecuali bila ada ahli medis, minimal dua orang yang adil mengatakan bahwa bila tangan yang tidak berfungsi itu dipotong, maka darahnya akan terus mengalir dan darah itu tidak bisa disumbat, ya, tidak bisa berhenti. Kalau demikian baru tidak dipotong. Dan perlu diperhatikan lagi bahwa bila pelaku tidak dipotong, ini bukan berarti bebas dari hukuman, ya, bukan berarti bebas dari hukuman, tapi ada hukuman lain. Wa istaratu mahada ayakna biha mustawfiha fala yatlubu arsan lisanari. Dan dalam masalah ini, yaitu seorang yang anggotanya tidak berfungsi, seorang pelaku yang anggotanya tidak berfungsi, untuk memotong anggota itu harus atas persetujuan dari keluarga dari korban atau korban yang terkait, ya, harus ada tujuan korban yang terkait. Dan untuk anggota tubuh yang tidak berfungsi, tidak boleh menuntut ars, ya, tidak boleh menuntut ganti rugi, tidak boleh menuntut ganti rugi.